Qalamal rahmallahu ta'ala nawasifu al-mubtada'i wal-khobar. Nawasiful mubtada'i wal-khobar. Belum kasih judul seperti itu. Ini judul dari Ahmad Sabit rahmallahu ta'ala. Dia bilang nawasikh penghapus. Al-mubtada' wal-khobar. Yang menghapus hukum mubtada' dan khobar. Berarti ini adalah penyakit nanti pembahasannya. Dia akan membahas penyakit yang masuk pada apa? Mubtada dan khobar. Secara umum. Bahkan di sini padahal tidak ada marfunya. Bahkan nanti ya ketika belum bahas penyakit ini semuanya. Padahal tidak ada marfunya. Kan nanti kan kalau marfu kan karena. Inna ada marfunya. Karena isimnya. Inna apanya? Khobarnya. Bahkan belum bahas donna. Donna itu tidak ada marfu sama sekali. Iya. Mubtada dan khobar kalau masuk donna, dua-duanya mansuh. Paham gak ini? Tapi kenapa belum masukkan di sini? Takmilah untuk menyempurnakan. Makanya belum kasih judul umum. Harus paham judulnya ini. Belum kasih judul umum. Apa judulnya? Bab nawasih. Ia menghapus hukum mubtada dan khobar. Iya, di sini pembahasannya bukan hanya marfu. Bahkan pembahasannya ada yang marfu, ada yang apa? Mansuh. Karena yang penting dia datang menghapus hukum mubtada dan apa? Khobar. Asalnya mubtada khobar itu kan marfu dua-dua. Ini sekarang ini nawasekhnya. Penghapusnya. Penghapus ini nanti ada tiga yang disebut oleh penulis. Ada yang merupa dan menasab, ada yang menasab dan merupa, ada yang menasab dua-duanya. Dipaham ini? Ada yang merupa dan menasab, karena. Dan teman-temannya. Ada yang menasab dan merupa, inna. Dan teman-temannya ada menasab dua-duanya. Jadi kalau dia ada mubtada khobar langsung masuk dua-duanya. Tidak ada marfu sama sekali. Paham? Ini adalah yang baru nanti kita dapat di sini, yaitu donna dan saudara-saudara. Donna dan saudara-saudara. Misalnya untuk paham ini, tiga ini ingat babnya umum. Seharusnya sekarang bab marfu, tapi untuk kesempurnaannya belum disebut semuanya. Makanya dikasih judul umum. Qala beliau berkata Ibnu Ajurum babul awamili ad-dakhilati 'ala al-mubtada wal khabar bab al-awamil penyakit ad-dakhila yang masuk ala terhadap al-mubtada mubtada wal khabar dan khabar. Jadi ini penyakit selalu masuk pada mubtada dan khabar, bukan yang lain. Dia selalu masuk pada siapa? Mubtada dan khobar. Wahya salah satu, kata beliau, dia ada tiga. Wahya salah satu asya, dia ada tiga perkara. Yang masuk pada mubtada dan khobar itu penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar ada berapa? Tiga perkara. Beliau bilang tiga, sebenarnya ada empat. Ada empat, cuma tidak dia sebutkan di sini, satunya. Yaitu lana telil jins belum sebutkan di bab mansubat. Paham? Secara keseluruhan penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar itu ada empat. Ada kana, ada inna, ada dhanna, ada lana telil jins. Tapi untuk lana telil jins belum sebutkan di bab mansubat. Bab apa? Mansubat. Paham gak ini? Makanya belum hanya bilang berapa? Belum bilang hanya berapa? Tiga. Apa itu? Karena wakwatuha satu. Karena dan saudari-saudarinya antum telah ketahui. Nanti insya Allah di buku ini lebih dalam lagi kita pahami maknanya. Kalau dulu kita konsentrasinya tugasnya. Paham gak ini? Tugasnya. Merupa dan menasuk. Di buku ini. Ini buku seperti kamus. Nanti dia akan kasih tahu. Karena apa artinya? Nah. Temannya karena adha, amsa, asbah apa artinya? Beliau akan jelaskan maknanya seperti kamu. Satu-satu. Nanti. Wa inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Wa donantu wa akhwatuha. Donantu dan saudara-saudaranya. Donantu dan saudara-saudaranya juga. Ini termasuk penyakit. Ini yang baru ini. Yang baru. Yang baru di sini adalah donantu dan saudara-saudaranya akan dijelaskan nanti satu-satu. Qala beliau berkata aku katakan. Lamma faragol musannifu min dzikril mubtada'i wal khabari syara'a fi dzikril awamilil lati tadkhulu alaihima. Ketika beliau kata beliau talamma tatkala faragol musannifu penulis selesai. Faragol selesai sampai. Ya? Tatkala penulis selesai min dikri min dari dikri menyebutkan al-mubtada wal khabari dari menyebutkan mubtada dan khabar syara'a maka belum memulai fi dikri al-awamil dalam dikir menyebutkan al-awamil penyakit-penyakit alati yang tadkhulu masuk alaihima atas keduanya. Ya, setelah selesai itu belum mulai lagi masuk menyebutkan kalimat penyakit yang masuk atas keduanya. Fatughayyiruhuma wa tansahu hukmuhuma sabiq. Maka dia maksudnya tughayyiru itu fa'ilnya kembali ke awamin. Paham? Penyakit-penyakit tadi. Dia. Penyakit-penyakit tadi tughayyir merubah huma keduanya watan sahukmuhuma dan etan sahukmahuma as-sabiqa menghapus hukum keduanya yang telah lewat. Hukum kedua yang telah lewat itu apa? Mar datang ini dihapus dulu baru buat hukum baru. Jelas ini? Walihada oleh karena inilah tusamma bin nawasifi dinamakan dengan an-nawasih penghapus ma'khudatun minan naskhi diambil dari kata an-naskhi maksudnya sumbernya dari kata apa? An-naskhi maksudnya an-nawasih itu kan jama' dari nasihun diambil dari kata apa? Naskhun. Paham? Ya perkataan ini nanti antum akan tahu. Dia bilang diambil dari kata an-nasku. Ini dibangun di atas perselisihan antara orang Kufah sama orang Basrah. Asal pecahannya itu apa? Apakah fi'il atau masdar? Paham? Asal pecahannya itu apa? Apakah fi'il atau apa? Masdar. Ini nanti insya Allah kita akan tahu di buku-buku di atas apa yang kurangnya. Yang jelas beliau langsung bilang. Ini kata an-nawasih. Diambil dari kata an-nas. Nah ini an-nasa itu masdar. Paham gak? Diambil dari kata apa? Masdarnya. Iya nanti insya Allah. Apa makna an-nasa? Wahu al-izala. Dia itu maknanya al-izala. Menghilangkan, menghapus. Yukol ya dikatakan contoh ya. Nasakhotil syamsuddillah. Matahari menasah adil naungan. Paham gak? Kan begini tuh antum kalau berdiri matahari lagi terbit. Itu kan ada bayangan ke sini. Paham? Kalau dia naik terus, hilang itu bayangan. Betul enggak Palu? Kalau enggak percaya berdiri saja di matahari dari pagi sampai siang. Paham enggak? Dipaham-paham enggak ini? Ini dia katakan, nasakhati syams adil mat asam matahari. Adil bayangan. Dil bayangan. Dia bilang matahari nasakh menasah bayangan. Apa artinya itu? Menghilangkan, menghapus apa? Bayangan. Ya enggak? Dipahami ini. Ini makna nasah secara bahasa. Dia menghilangkan, menghapus. Ya? Kata beliau idza azalathu, kalau dia menghilangkannya, maksudnya menghilangkan bayangannya. Li'annaha tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari. Watus bitulahuma hukman akhor li'annaha karena dia tuzil menghilangkan hukum al-mubtada menghilangkan hukumnya mubtada wal khobar menghilangkan hukumnya mubtada dan khobar watus bitulahuma dan menetapkan untuk keduanya hukman akhor hukumnya lain makanya dinamakan nawasih karena menghapus hukum mubtada dan menetapkan lagi untuknya hukum yang lain. Dipahami ini atau belum? Sudah nyambung lagi? Ini enggak enaknya kalau libur. Putus kabelnya lagi. Ah, nyambung lagi antum? Atau kabelnya masih di buton Khidir? Ah? Ah. Jelas berarti ya? Jelas insyaallah ya? Alhamdulillah. Wa tanqasimu hadhil awamilu min haitsul amalu. Min haitsul amalu, setelah haitsu pasti marfu. Karena haitsu itu isim apa? Yang mabni, enggak bisa beramal setelahnya. Ya. Min haitsu, padahal ada min, tapi kan dia haitsu kata yang mabni di atas apa? Dhamma. Ya. Walaupun para ulama menyatakan itu haitsu itu boleh dibaca tiga bacaan, walaupun enggak ada amin. Dia itu asalnya boleh dibaca tiga bacaan. Boleh baca haitsu, haitsa, haitsi. Paham enggak? Boleh. Tapi apa nih? Kalau antum bilang haitsu ya dhamma terus. Kalau haitsa ya fathah terus. Kalau haitsi maka kasroh terus. Boleh. Paham ya? Boleh. Jadi kita sekarang pilih dulu dhamma. Jadi min haitsu. Kalau antum juga baca min haitsi, bukan berarti dia mu'rab. Bukan. Itu karena dia memang bisa dibaca apa? Kasroh. Dipahami enggak? Min haitsul amilu, min haitsul amalu. Kata beliau tangqasimu hadil awamin, penyakit-penyakit ini terbagi min hait dari sisi al-amal, dilihat dari tugasnya, amalannya, maka ila salasati aqsamin. Maka dia terbagi menjadi tiga bagian. Dia menjadi terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwalu yang pertama, mayar faul mubtada'a wa yansibul khabara. Apa yang merupa mubtada dan menasab khabar. Ini sudah pasti antum tahu ini. Bahwa kana wa akhwatuha. Yang seperti ini tugasnya kana dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini siapa yang maksudnya? Kana dan saudara-saudaranya itu af'al, seluruhnya adalah fi'il. Paham? Makanya nanti itu dia punya tasrif, punya pecahan, kan dia adalah fi'il. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, nah, contoh dulu secara umum, kana Zaidun mujtahidan. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Mana isimnya? Hah? Zaidun. Asani yang kedua, ma yang sibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Apa yang menasab mubtada dan merupa khabar? Aksul awal, kata beliau kebalikan dari yang pertama. Tahu antum aksu? Aksu, apa itu aksu? Hah? Lawannya. Paham aksu? Lawannya. Tahu lawan afdal? Mana artinya lawan? Hah? Aksul awal, kebalikan dari yang pertama. Siapa yang pertama tadi? Kana. Karena merupa dan menasab. Kalau ini apa? Menasab dan merupa. Kebalikannya pas. Wahua dan dia adalah inna wa kuatuha inna dan saudara-saudaranya. Wahadal kismu kulluhu hurufun. Jenis ini seluruhnya adalah apa? Huruf. Namanya huruf pasti mabni. Tidak akan pernah ada tasrifnya sampai hari kiamat. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Dia huruf. Nah contoh inna zaidan mujtahidun. Inna zaidan mujtahidun. Mana dia? Isimnya? Khobarnya? Nah, asali yang ketiga. Mayan sibul mubtada awal khobar ma'an. Apa yang menasab mubtada dan khobar bersamaan. Paham? Langsung dua-duanya di nasab. Wahwa donantu wa akhwatuha. Dia adalah donantu dan saudari-saudarinya. Ada teman-temannya lagi nanti. Yaitu donantu dan saudari-saudarinya. Ada temannya. Wahadal kismu kulluhu af'alun. Jenis ini seluruhnya adalah apa? Fi'il. Berarti sekarang itu ya penyakit yang masuk pada mubtada khobar itu kan ada fi'il, ada huruf. Kana fi'il, donantu fi'il, inna adalah apa? Huruf. Iya. Ini nah contoh donan tu zaidan mujtahidan. Donan tu zaidan mujtahidan. Mana mubtada khobarnya asalnya? Hah? Zaidun mujtahidun. Itu mubtada khobar itu. Dia masuk jadinya apa? Zaidan mujtahidan. Cuman dia namanya bukan lagi mubtada, bukan lagi isimnya dona seperti kana. Kalau kana kan isim kana, khobar kana. Kalau ini beda namanya. Karena ini donan tu fi'il. Dia itu butuh dua maf'ul. Dia fi'il yang butuh dua apa? Maf'ul. Paham enggak? Ini donan tu dan saudara-saudaranya. Donan tu dan saudara-saudaranya ini adalah golongan fi'il. Semuanya butuh kepada berapa maf'ul? Dua. Paham enggak ini? Akan ada nanti lapat-lapatnya. Artinya setelahnya itu bukan isimnya donan tu seperti kan atau khobarnya donan tu bukan. Antum bilang yang pertama maf'ul awal. Yang kedua bilangnya apa? Maf'ul tsani. Paham bilang itu? Akan datang nanti. Ini hanya sekedar apa? Contoh dulu. Paham buat? Nah, paham? Mana yang saya baca tadi terakhir? Hah? Apa? Itu ji. Zonan tu zaidan mujtahid. Jelas dulu ini. Nanti di dalam Eropnya ketika dirinci. Yang jelas sekarang ini ingin beliau katakan bahwa ini tiga ini menghapus hukum siapa? Mubtada dan khobar. Akan dirinci satu-satu mulai sekarang. Qala. Beliau berkata kana wa akhwatuha. Mulai rinci. Kana dan saudari-saudarinya. Qala beliau berkata fa amma kana wa akhwatuha. Maka adapun kana dan saudari-saudarinya fa innaha tarfa'ul isma, sesungguhnya dia merupa isim yaitu mubtadanya, wa tansibul khabara dan menasab khabar. Ini mudah sekali sudah lewat. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sawara wa laisa wa mazala wa manfaqa wa mafati wa mabariha wa madama. Semua ini akan diterangkan satu-satu nanti artinya. Wa ma tasarrafa minha dan apa yang terpecahkan darinya. Pecahannya karena dan saudari-saudarinya juga beramal dengan amalannya siapa? Karena. Nah, contoh pecahannya karena yakunu kun. Nah, karena yakunu kun. Sudah beramal itu. Sebagaimana karena beramal maka yakunu beramal, kun juga apa? Beramal. Asbaha yusbihu asbih. Artinya ini asbih pecahannya. Yusbih pecahannya. Dia beramal sama dengan amalannya siapa? Asbaha. Paham gak ini? Dipahami? Alhamdulillah. Takul antum katakan sebagai contohnya kana zaidun ko iman. Mana isimnya? Mana khobarnya? Walaisa amrun syakhison. Mana isimnya? Mana khobarnya? Wa ma asbaha dalik dan apa yang serupa dengan itu. Maksudnya ya dan lain-lain dan sebagainya. Paham gak ini? Tinggal dilanjutkan. Jelas ini? Nanti akan dicontohkan satu-satu oleh Ahmad Sabir rahimahullah. Kata beliau aku katakan. Al-qismul awwal min nawasihil mubtada wal khabar. Jenis pertama dari menghapus hukum mubtada dan khabar kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Apa dinamakan saudari? Ai, apa artinya wa akhwatuha itu? Aina dhairuha bil amal. Yaitu yang semisal dengannya dalam beramal. Nadhair, jamak dari nadhar, nadir. Nadir itu semisal, serupa. Paham? Yang pakai dot, yang pakai dot. Kalau yang pakai dal, ada titiknya pemberi peringatan. Kalau ini nadir, pakai dot. Paham? Dia maknanya syabih, serupa, semisal. Jamaknya nadhair. Jamaknya apa? Nadhair. Yaitu semisal dengan kana. Fil amal dalam amalannya, tugasnya, dalam tugasnya. Wahadal kismu yadkhulu ala mubtada fayarfa'u. Jenis ini dia masuk pada mubtada maka dia merofaknya. Bimakna dalam artian annahu yujaddidu lahu. Annahu bahwasanya dia yujaddidu memperbaharui lahu terhadapnya, memperbaharuinya, untuknya, lahu untuknya, rob'an, memperbaharui untuknya, rob'ah, goyro rob'ihi al-awwal, yang bukan rob'ahnya yang pertama. Kan memang mubtada sudah rob'ah, masuk karena rob'ah lagi, tapi itu rob'ah lain lagi, karena itu rob'ah yang dihasilkan oleh siapa? Karena oleh penyakit. Kalau tadi rob'ah pertama karena tidak adanya apa? Penyakit. Sekarang ada karena dia rob'ah lagi, tapi rob'ah disebabkan oleh apa? Penyakit. Itu dia. Bukan rob'ahnya yang pertama. Wa yusamma ismuhu, dan dinamakan dengan apa? Isimnya, isim karena. Ya? Wa yadkhulu 'alal khabari, dan dia bisa masuk kepada khabar, fayansibu, maka dia pun menasabnya. Wa yusamma khabaru, dan dia dinamakan apa? Khobarnya. Jadi saudara, beda namanya isim kana dan khobar kan. Wahadal kismu, dan jenis ini yang merupakan mubtada dan menasab khobar ini, salah satu asyara fi'ilan, ada 13 fi'il. Tadi temanya kana. Kan kalau antum hitung kembali kan, kana amsa, coba hitung, kana amsa 2, asbah 3, adha 4, dhalla 5, bata 6, sahara 7, laisa 8, mazala 9, manfaqa 10, mafatiha 11, mabariha 12, madama 13. Semuanya berapa itu? 13 fi'il. Terus terbagi lagi. Ini paling bagus langsung ini. Wahia min haitul amalu ila salatati aqsam. Dia kan ada 13. Tapi kalau dari sisi amalannya, tugasnya, dari segi tugasnya, maka dia terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi apa? 3. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul mubtada wa nasbul khabar. Apa yang beramal dengan amalan ini, yaitu merupa mubtada dan menasab khabar, bighairi syarti. Ada yang beramal tanpa syarat. Artinya dia itu langsung beramal, tidak ada apa-apa syarat untuknya. Dia beramal apa? Tanpa apa? Syarat. Tidak ada syaratnya sama sekali. Iya, tidak ada sama syaratnya sama sekali. Apa itu? Wa huwa samaniatu af'alin, dan dia ada 8 fi'il. Kan tadi berapa belas tadi? Berapa belas tadi? Kan ada 13. Nah, ada 8 yang beramal tanpa syarat. 8 beramal tanpa syarat. Sisa berapa itu? Hah? Sisa 5. Awalwa, sekarang akan mulai dirinci. Yang pertama dari 8 itu, kana. Wahia umul babi. Ini kana, induknya bab. Maka yang dikasih judul, kana wa akhwatuha. Karena dia itu bosnya. Bang Geni, Abdal. Dia apanya Abdal? Bosnya, kepala nampannya ini Abdal. Iya, induknya. Iya. Walihada bada bihal musonnifu, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wahyata dulu, maknanya ini. Ini yang digaris bawah, ini yang ditandai. Apa artinya kana? Iya. Yeah. Apa artinya kana? Ini maknanya. Ini kamusnya ini. Wahia dan dia adalah tadul, menunjukkan. Ya, palu, jangan cerita sendiri. Ya, tidak enak di sini. Wahia tadul, dan dia menunjukkan. Dia menunjukkan ala atas subut tetapnya. Al-khobar, tetapnya khobar. Li ismi, untuk isimnya. Fi zamanil madi, pada waktu lampau. Tetapnya khobar untuk isim pada waktu lampau. Paham gak ini dulu? Ya, kan? Karena Zaidun kok? Kok? Iman. Coba antum lihat itu. Ya? Karena Zaidun kok iman. Apa yang antum bisa pahami dari sini kalau ada orang bilang seperti itu? Makna kana apa tadi? Menunjukkan atas tetapnya khobar, ini maksudnya khobar, untuk isim di waktu apa? Lampau. Berarti apa antum terjemahkan ini? Dahulu Zaid berdiri. Cuman dulunya ini bisa sampai sekarang, bisa sampai akan datang juga. Bisa terus menerus, kan tergantung toh? Paham? Ya enggak? Kalau Zaid ya bisa bilang begitu. Dulu Zaid berdiri, sekarang duduk. Kan dia patah kakinya kalau dulu sampai sekarang, kan begitu? Bisa juga terus menerus. Seperti mereka contohkan ya, kanallahu alim. Misalnya, kanallahu alim. Apa arti ini? Apa kita katakan dulu Allah Maha mengetahui? Dulu. Sekarang akan datang? Nah, kalau ini bisa terus menerus. Dulu, sekarang akan datang dan sampai seterusnya Allah Maha mengetahui. Paham enggak? Yang jelas makna dasarnya dia menunjukkan tetapnya khobar untuk isim di waktu apa? Lampau. Paham ini? Selalu dia terjemahkan apa? Dulu. Paham Palu? Hah? Dulu saya di Palu. Sekarang di Makassar. Paham Palu? Hah? Jelas? Jelas mana kana? Pokoknya setiap orang dapat dia menunjukkan khobar itu terjadinya dulu. Paham bukan? Ini makna kana. Imam Alin kita, apakah terputus dulunya itu? Apakah dulunya itu apa terputus seperti contoh yang pertama ini? Karena Zaidun Qa'iman kan tidak mungkin berdiri terus. Ya, tidak mungkin kan? Kecuali antum kasih nama patung Zaid. Ya, berdiri terus dia. Paham enggak? Ini kadang terputus. Seperti ini contoh beliau contohkan. Karena Syekhu Syaban adalah dulu ini orang tua ini pemuda. Adalah dulu ini orang tua Syaban, anak muda. Dulu, sekarang apa? Ya sudah Syekh. Sudah apa? Tua. Paham enggak? Sama dengan kalau saya katakan begini. Karena Palu Tiplan. Apa maksudnya itu? Dulu ini Palu, anak kecil, bayi kasihan. Sekarang ya sudah besar seperti itu. Paham enggak? Terputus itu? Terputus? Terputus. Jelas ini? Hah? Sama dengan kita katakan. Karena Ahmad Nahif. Kan? Dulu Ahmad kurus. Sekarang? Saminan. Paham enggak? Paham enggak? Santai Ahmad. Punya guru seperti saya. Tidak boleh tersinggung. Jelas ini? Kadang terputus. Kadang terputus. Karena Ahmad dah lahir gemuk begini. Lahir pasti dulu kecil. Iya enggak Ahmad? Alhamdulillah. Iya. Itu dulu. Wa imam ad-dawam wal istimrar. Kadang juga dawam. Wal istimrar. Sama maknanya. Dawam sama istimrar itu terus menerus kalau diterjemahkan. Kadang dia dulu tapi terus menerus. Contoh, wa kana Allahu bihim alima. Dan ada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka Maha mengetahui. Apakah dulu? Ya terus menerus. Dulu, sekarang, akan datang sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala akan terus mengetahui keadaan seorang hamba. Jelas ini? Jelas ini? Ya itu dia. Aila yazalu kadzalik, yaitu terus menerus seperti itu. Terus menerus seperti itu Allah mengetahui mereka. Wa hakada fi jami'i ini kaidah masyaallah. Wa hakada fi jami'i sifatillah subhanahu wa taala. Demikian pula kalau karena ini digunakan pada sifat-sifat Allah, karena sifat Allah itu tidak bisa katakan dulu saja. Allah itu Maha hidup selama-lamanya. Dulu, sekarang, akan datang sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak akan pernah mati. Jelas ini. Kalau diletakkan untuk sifat Allah, maka maknanya pasti terus menerus. Kalau manusia pasti terputus karena manusia itu tidak ada kekal. Paham enggak? Jadi nanti siapa diletakkan? Kalau diletakkan untuk Allah terus menerus. Dulu tapi terus menerus. Kalau untuk makhluk dulu saja. Karena makhluk tidak bisa kekal. Ya, pasti akan mati. Kalau dia berdiri pasti bisa, pasti akan duduk. Kalau dia duduk pasti akan berbaring, ya kan? Ya? Paham kan? Kalau dia anak muda ya pasti menikah. Insyaallah. Kan begitu dong? Iya, kalau dia mau. Jelas kan? Jadi ini dia. Lihat seperti ini. Ya nah, kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala selalu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya, dulu sekarang akan datang. Selama-lamanya Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Fakana, ini yang inti kita. Kana fi'il madin. Kana di sini adalah fi'il madi. Paham kan? Fi'il madi dia, kana fi'il madi. Nasihun, menghapus. Ya kan? Dibilang nasih, kan dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Terfaul mubtada wa tansibul khobar. Merupa mubtada dan menasab khobar. Wa kullun min, dan setiap dari asyikh. Walabdul jalala Allah dan lafad al jalala Allah ismuha marfu'un biha, isimnya kana marfu' dengannya, dengan sebabnya. Wa alamatu ruqyat domatu dohir ala akhiri, tanda rupanya domai nampak di akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari syaban. Wa aliman, setiap dari syaban, ya, anak muda. Wa aliman, dan aliman khobaruha mansubun biha, itu khobarnya mansub dengannya, dengan sebab kana. Wa alamatu nasbi al fatatu dohir ala akhiri, tanda nasabnya adalah fatah nampak di akhirnya. Nah, ini perhatikan irobnya itu. Wa qis ala hadzal irob baqiyatul amsilati al atiyah. Kiaskan irob ini di atas contoh-contoh yang akan datang. Karena nanti contoh akan datang dan irob lagi. Karena pasti pertama isimnya, kemudian kedua apanya? Khobarnya. Sama saja. Paham? Tinggal diganti kana dengan saudaranya. Misalnya lihat ini contoh. Asani terakhir untuk saat ini. Kita contohkan ini untuk kiaskan. Amsa. Contoh adalah amsa. Apa arti amsa? Tadullu ala subutil khobar li ismi fil masa. Dia menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isimnya tapi pada waktu masa. Apa waktu masa? Waktu sore. Paham? Misalnya begini. Amsa Zaidun masruron. Ini masrur tetap untuk Zaid. Paham? Bahwa Zaid sekarang masrur. Kapan dia? Amsa. Kan tetapnya khobar untuk isim di waktu amsa, di waktu sore. Jelas ini? Itu dia. Di waktu sore. Fil masa, di waktu. Jadi, antum bilang Zaidun apanya? Apa itu Zaidun? Hah? Isim siapa? Bilang ismu amsa. Marfu biha. Kan sama tuh? Kalau masruron? Khobar amsa. Mansubun biha. Paham gak? Sama semua. Pokoknya kiaskan yang lihat. Alhamdulillah, insyaallah kita besok baru lanjut lagi.